Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Allah, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim berkaitan dengan keutamaan zikir dibandingkan berdoa. Sebab ketika orang berzikir, yang dia sebutkan adalah Asma'ul Husna, yang dia sebutkan adalah sifat-sifat Allah yang mulia, yang dia sebutkan adalah mengagungkan Allah. Sedangkan ketika orang berdoa, dia menyebutkan kebutuhannya, hajatnya, keinginannya, apa yang menjadi kepentingannya. Fa'ayna hadha min hadha, kata Ibnul Qayyim, maka bisa kita bandingkan antara pertama dengan yang kedua. Bandingkan antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian bagian terakhir yang sempat kita bahas adalah tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, di mana ketika beliau berdoa diiringi dengan pengakuan bahwa beliau sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa sebelumnya dibaca oleh Nabi Yunus, di mana saat beliau berdoa diiringi dengan sebagaimana doanya Nabi Yunus, di mana ketika beliau berdoa intinya adalah mengagungkan Allah dan pengakuan bahwasannya beliau telah banyak mendzalimi diri sendiri. Yang doa ini menjadi doa-doa yang istimewa, sebab isi dari doa itu tidak mengutarakan permohonan, namun isi dari doa itu adalah menyebutkan keadaan. Terutama ketika seorang hamba dalam posisi banyak berbuat dosa, berlumur dengan maksiat, Masya Allah. Dan sang hamba mengutarakan keadaannya. Rabbi inni zalamtu nafsi, Rabbi inni zalamtu nafsi, zulman kathira. Subhanaka Rabbana, la ilma lana illa ma'alamtana. Dan banyak doa-doa yang lainnya, seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, di mana beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian tasbih, lalu beliau menyampaikan bahwa beliau telah banyak mendzalimi diri sendiri, banyak mendzalimi diri beliau sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebab beliau melakukan pelanggaran di mana beliau meninggalkan masyarakatnya sebelum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan memilih beliau sebagai utusannya, kemudian mendapatkan wahyu tambahan, dan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dzunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dan selanjutnya coba kita lihat doanya Nabi Musa alaihissalatu wasalam yang kemarin sempat kita singgung di surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat fakir terhadap kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Musa alaihissalam selesai memberikan air kepada kedua wanita tadi, kemudian Nabi Musa alaihissalam menepi, lalu berada di bawah, bernaung di bawah pohon, kemudian beliau mengucapkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah makhluk yang sangat fakir, yang sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Setelah Musa berdoa seperti ini, ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan perlu untuk diketahui bahwa Musa dalam posisi ini belum jadi nabi. Beliau sudah mengenal syariat Islam, sudah mengenal tauhid, mengikuti ajaran Bani-Bani Israel, mengikuti ajaran Bani Israel yang itu merupakan pembawa ajarannya Nabi Yusuf yang tinggal di Mesir. Sampai setelah Yusuf meninggal, ajaran itu masih bertahan, dibawa oleh Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu di antara Bani Israel keturunan Bani Israel sebelumnya. Sehingga beliau mengenal Tauhid, tidak sebagaimana orang Mesir yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Musa alaihissalam belum menjadi Nabi. Begitu beliau berdoa, semacam ini maka ada perubahan besar yang terjadi. Yang pertama, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat tinggal, yaitu di tempat mertuanya. Yang kedua, beliau mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, beliau mendapatkan pelindungan di tempat yang aman. Yang keempat, beliau memiliki istri, diberi keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau diutus jadi nabi, memiliki mukjizat, sampai akhirnya berhasil mengalahkan Fir'aun, dan seterusnya. Dan perubahan itu semua terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sehingga ada perubahan besar terjadi setelah doa. Maka jangan pernah berhenti dalam berdoa. Teruslah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan serius, dengan husnudzan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tayyib, selanjutnya kita akan melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca fi salati dalam salatku. Fi salati di dalam salat di sini tidak dijelaskan apakah itu dibaca ketika sujud ataukah dibaca sebelum salam. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram beliau menaruh doa ini di doa sebelum salam. Sehingga beliau menyebutkan ada dua riwayat doa sebelum salam. Yang pertama adalah doa memohon perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu riwayat yang kedua adalah doanya Abu Bakar. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Sehingga itu mengisyaratkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami doa ini disyariatkan untuk dibaca menjelang salam. Meskipun boleh saja orang membaca doa ini ketika sujud. Kemudian ada banyak alasan di mana doa ini bisa kita sebut sebagai doa yang sangat penting. Yang pertama, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terbaik beliau, yaitu Abu Bakar, atas permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atas permintaan Abu Bakar, kemudian yang diminta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan yang terbaik untuk teman terbaiknya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian doa ini dibaca ketika salat. Dibaca ketika sholat. Dan isi dari doa ini adalah permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua alasan ini menunjukkan bahwa doa ini adalah doa yang sangat penting. Karena itu, siapapun muslim seharusnya hafal. Sudah ada banyak sekali alasan yang menunjukkan doa ini adalah doa yang sangat penting. Sehingga sudah selayaknya bagi siapapun muslim untuk menghafalkannya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," ucapkan doa berikut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Allahumma ya Allah. Allahumma aslinya adalah ya Allah. Ya Allah bisa dibaca Allahumma. Ya Allah bisa dibaca Allahumma. Allahumma ya Allah. Sehingga dalam kalimat Allahumma di situ terdapat pengakuan terhadap apa? Terhadap uluhiyah Allah. Pengakuan terhadap uluhiyah Allah. Yang dimaksud pengakuan terhadap uluhiyah Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Artinya pengakuan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wahai Allah, satu-satunya zat yang aku sembah. Allahumma ya Allah, wahai Allah, satu-satunya zat yang aku sembah. Inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri. Zulman katsira. Dengan kezaliman yang banyak. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin wa Ahmad. Dan dalam riwayat Muslim dan Ahmad, kalimatnya kabira. Inni zalamtu nafsi zulman kabira. Sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, hakadha dhabatnahu zulman kathira. Fi mu'dhamir riwayat. Inilah teks yang kami validkan. Dhabatna artinya yang kami buat valid, yang kami yang lolos dalam verifikasi kami. Kalimatnya adalah zulman kathira. Dalam sebagian besar riwayat. Meskipun dalam sebagian riwayat Muslim, lafadznya kabiron. Wakilahuma hasan, dan keduanya benar. Fayam bagi ayyujma' bainahuma. Lalu kata An-Nawawi, maka selayaknya digabungkan keduanya. Sehingga boleh dibaca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Namun di sini dikomentari oleh pemberi catatan, pendapat An-Nawawi dengan menggabungkan kedua riwayat ini dalam satu lafaz, fihi nadhar, perlu dikoreksi. Ini kurang tepat. Sebab cara seperti ini akhirnya nanti menggabungkan sunnah mutanawwi'ah dalam satu waktu. Padahal prakteknya itu dilakukan sekali. Sebagai contoh, dan ini pendapatnya An-Nawawi. Dalam sujud atau dalam ruku atau dalam iktidal, kita diajarkan banyak doa, redaksi doa. Misalnya ruku, kita diajarkan redaksi doa Subhana Rabbiyal Azim, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warru, Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Azama, Subhanaka Allahumma Rabbana Wa Bihamdika Allahumma Gfirli, dan masih banyak redaksi doa yang lain. Menurut pemahaman An-Nawawi, Rahimahullah, redaksi ini boleh digabung dalam sekali ruku. Sehingga ulang ruku Allahu Akbar, Subhanal Malikil Quddus, Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Azama, Subhana Rabbiyal Azim, Subbuhun Quddus, dan seterusnya. Boleh gabung-gabungin riwayat semacam ini. Ini pemahaman An-Nawawi, Rahimahullah, pendapatnya An-Nawawi. Meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh Siddiq Hasan Khan, Rahimahullah, dan beliau menyebutkan bahwa yang lebih sesuai sunnah adalah dibaca bergantian. Sehingga kadang rukuk satu, Subhana Rabbiyal Azim, rukuk dua membaca Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Azama, rukuk yang ketiga membaca Subhanakallahumma Rabbana Wa Bihamdika Allahumma Gfirli, rukuk yang keempat dia nanti membaca doa yang lain, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warru, dan kalimat yang lainnya. Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam. Dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan, "Wa minal mutaakhirin man salaka fi ba'di hadhil ad'iyah wal adhkar allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaquluha wa ya'maluha bi alfadhin mutanawwi'ah." Di antara ulama mutaakhirin, ulama belakangan, ada yang menggunakan pendekatan untuk sebagian doa dan zikir yang dipraktekkan dan dibaca oleh Nabi SAW dengan lafaz yang beragam. Waruyat bi alfadhin mutanawwi'ah, dan diriwayatkan dengan redaksi yang beragam. Tariqatan muhdatsah, yang beliau istilahkan dengan tariqah muhdatsah, metode yang baru. Bagaimana bentuknya? Bi an jama'a baina tilkal alfadh, dengan menggabungkan semua lafaz-lafaz itu. Wastahabba dzalika, dan beliau menganjurkan hal tersebut. Dan wallahu alam, mungkin yang disyaratkan oleh Syekhul Islam di sini adalah keterangan An-Nawawi, karena An-Nawawi menganjurkan itu. Wastahabba dzalika, dan beliau menganjurkan hal itu. Dan Ibnu Taimiyah dengan An-Nawawi, ya, lebih senior An-Nawawi, lebih tua An-Nawawi, kemudian baru setelah itu Syekhul Islam, meskipun zamannya berdekatan, ya. Wa ra'a dzalika afdalu ma yuqal fiha, dan beliau berpendapat itu adalah cara yang terbaik untuk menggabungkan banyak riwayat doa. Sebagai contoh, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala, Abu Bakar bercerita, lalu disebutkan hadis secara lengkap. Thumma qal, kemudian An-Nawawi mengatakan, ada riwayat yang menyebutkan kathiran dan ada riwayat yang menyebutkan kabira. Fayaqulu hadzal qa'il, maka orang ini yaitu An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk membaca kathiran kabira. Wa amsalu dzalika, dan yang semisal dengan itu, wa hadhihi tariqatun muhdatsah, dan ini metode yang baru. Lam yasbik ilaihi ahadun minal a'immatil ma'rufin, belum pernah ada satupun imam yang ma'ruf sebelumnya, tidak ada satupun ulama yang ma'ruf sebelumnya yang mengajarkan seperti ini. Wallahu alam, sehingga ini adalah salah satu, kalau bisa kita sebut ya, kritikan yang disampaikan oleh Syekhul Islam terhadap pendapatnya An-Nawawi, meskipun kita akui ini sama-sama hasil ijtihad. Namun alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam hal ini adalah tidak ada ulama sebelumnya yang mengajarkan seperti ini sebelum An-Nawawi. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, ba'da an dzakara anna ba'dahum istahabbal jam'a bis sifatil mutaqaddimah. Setelah beliau menyebutkan ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk menggabungkan aneka redaksi di atas. Fa inna hadza dha'ifun, ini adalah pendapat yang lemah. Fa inna hadza awwalan laisa sunnatan, dengan alasan yang pertama, ini bukan sunnah. Bahkan menyalahi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca itu secara keseluruhan. Tapi beliau baca bergantian. Beliau tidak membaca itu dengan digabungkan, tapi beliau baca dengan bergantian. Wa inna ma kana yaqulu hadza taratan wa hadza taratan, kadang beliau baca ini, kadang beliau baca itu. In kana al-amrani tsabitaini, jika semuanya sahih dari Nabi SAW. Fal jam'u bainahuma laisa bisunnatin, sehingga menggabungkan semua teks doa itu, redaksi doa itu bukanlah sunnah. Masya Allah. Taib, di lanjutan footnote, di sini simak di Majmu' Fatawa. Kemudian komentar yang lain disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kita tahu Al-Hafidh Ibnu Katsir satu mazhab dengan An-Nawawi, sama-sama Syafi'iyah. Dalam tafsirnya, beliau menyebutkan, wastahabba ba'duhum an yajma'a ad-da'i bainal lafzaini fi du'a'ihi. Sebagian ulama menganjurkan agar orang yang berdoa itu menggabungkan semua lafaz dan redaksi doa tadi. Wa fi dzalika nadhar, dan ini tidak benar. Balil aula, namun yang lebih tepat adalah ayyakula hadza taratan wa hadza taratan. Kadang yang dibaca redaksi A, kadang yang dibaca redaksi B. Wa qala al-musannif fi jala'il afham, dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham menyebutkan kaidah fi hadhi da'awat wal adhkar, kaidah dalam doa dan zikir yang diriwayatkan dengan lafaz yang beragam. Seperti doa iftitah yang ada banyak redaksi, atau doa tasyahud dalam sholat yang punya banyak redaksi. Kata Ibnu Qayyim, qad salaka ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama belakangan, belakangan di zaman Ibnu Qayyim, ya, ini isyarat untuk An-Nawawi. Karena An-Nawawi dengan Ibnu Qayyim, selisih berapa tahun? Mungkin kurang lebih, nggak sampai 100 tahun. Ya, berdekatan. Ibnu Qayyim ketemu Syekhul Islam, dan Syekhul Islam dengan An-Nawawi berdekatan waktunya. Sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, dia fi dzalika thariqatan fi ba'dihha, menempuh metodologi atau pendekatan wa huwa, yaitu bahwa orang yang berdoa dianjurkan untuk menggabungkan semua lafaz yang beragam tadi. Dan beliau berpendapat bahwa itu lebih afdol ma yuqalu fiha. Lebih afdol dalam membaca doa. Sehingga karena ini semuanya sahih, gabungkan. Maka dia menganjurkan bagi orang yang berdoa seperti doanya Abu Bakar untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Qala, dan beliau beralasan, liyusiba alfadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqinan, agar bisa dengan yakin telah membaca lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima syakka fihi rawi, ketika rawi ragu dalam masalah ini. Walitajtami'a lahu alfadhun ad'iyah, dan agar semua redaksi doa itu tergabung, ya, al-ukhar fima ikhtalafat alfadhuha, tergabung dengan yang lain apabila redaksinya beragam. Wa naza'ahu fi dzalika akharun, namun ini dikritik oleh ulama yang lain. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadza dhaif, pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Min wujuhin, dengan beberapa alasan. Yang pertama, ini adalah metode baru. Thariqah muhdatsah. Metode baru. Tidak ada satupun di antara ulama sebelumnya yang mengajarkan seperti ini, yang ma'ruf. Seperti Imam Madzhab yang empat dan para ulama generasi setelahnya. Atsani, alasan yang kedua. Anna sahibaha in taradaha lazimahu ay yastahibba lil musalli ay yastaftiha bi jami' anwa'il istiftihat. Orang yang berpendapat semacam ini, jika in taradaha, jika ini diberlakukan umum, berarti seharusnya dianjurkan bagi orang yang sholat untuk membaca semua redaksi doa iftitah ketika sholat. Baca Allahumma ba'id baini, Allahumma Allahu akbar kabira, baca Allahumma, apalagi misalnya, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, alimul ghaibi wa syahada, dan doa iftitah yang lain dia baca. Gabungkan. Atau membaca tasyahud dengan aneka redaksi tasyahud. Wa hadza batilun qat'an, dan ini pendapat yang jelas salah. Karena ini menyalahi praktek umum di masyarakat. Dan tidak ada satu pun di kalangan ulama yang menganjurkan hal semacam ini. Wa illam yutarridha, namun kalau itu tidak diberlakukan umum, tanaqadha wa farraqa bainal mutamatsilain, maka jadinya saling bertentangan. Yang ini disuruh gabungin, yang ini kenapa enggak disuruh gabungin? Apa bedanya? Padahal dua-duanya sama. Sehingga kalau dianjurkan untuk menggabungkan dalam doa ruku atau sujud, menggabungkan semua redaksi. Subhana rabbiyal a'la, subuhun quddusun rabbul malaikati warru. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Maka ketika tasyahud juga dianjurkan itu. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat sampai selesai. Setelah itu ganti at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Terus ganti lagi at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah as-salawatu wat-thayyibatu lillah sampai selesai. Ganti redaksi lagi. Jadinya lama sekali nanti. Atsalits, alasan yang ketiga. Anna sahibaha, bahwa orang yang berpendapat ini yang bagi ayyastahibba lil musalli wattali ayyajma'a bainal qira'atil mutanawwa'ah fit tilawah fis shalah wa kharijiha. Seharusnya dia menganjurkan orang yang salat atau orang yang membaca Al-Qur'an untuk menggabungkan semua qira'ah Al-Qur'an yang beragam baik dalam salat maupun di luar salat. Sehingga ketika membaca surat Ad-Duha misalnya, saya tidak hafal ya qira'ah-qira'ah itu. Yang kita hafalkan satu qira'ah. Wadduha wal-layli idha saja. Baik, sekarang kita ganti. Ini kan qira'ah Hafs an Asim. Kita ganti misalnya. Qira'ah yang lain. Wadduha wal-layli idha saja. Menggabungkan antara satu qira'ah dengan qira'ah yang lain. Wahada ma'lumun annal muslimin. Dan kita tahu bahwasanya kaum muslimin muttafaqun telah sepakat tidak dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran dalam sholat maupun di luar sholat apabila dia sudah membaca satu qira'ah ya, dengan tujuan ibadah maupun tadabbur kecuali dengan membaca satu saja. Dan tidak dianjurkan untuk membaca qira'ah yang lain. Wallahu akbar. Wallahu alam. Tayyib. Dan ini kayaknya masih panjang catatan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian ada alasan yang keempat, bahwa Nabi SAW tidak menggabungkan semua lafaz yang beragam itu dalam satu waktu yang sama, fi anin wahid. Tapi kadang beliau membaca redaksi A, kadang redaksi B, sebagaimana lafaz-lafaz doa iftitah. Yang kelima, al-maqsud, tujuan di sini adalah makna dan at-ta'bir anhu dan mengambil pelajaran darinya bi'ibaratin mu'addiyatin lahu dengan ungkapan yang bisa mengantarkan ke sana. Maka apabila sudah diungkapkan dengan salah satu ibarah hasal al-maqsud, tujuan itu sudah tercapai. Kemudian alasan yang keenam, bahwa salah satu lafaz itu pengganti bagi lafaz yang lain sehingga tidak dianjurkan untuk digabungkan antara pengganti dan yang digantikan. Sudah? Ini 6 alasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim terkait kritikan beliau terhadap pendapat An-Nawawi yang beliau menganjurkan agar digabungkan antara katsiran dengan kabira. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa inilah ranah ilmiah. Bagaimana para ulama membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Namun karena sifatnya ranah ilmiah, maka disampaikan dengan cara ilmiah. Tayyib. Nabi SAW membaca, mengajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini satu halaman, isinya cuma footnote. Satu halaman di halaman 228, isinya footnote. Jadi lompat. Kita terjemahkan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang darimu. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang darimu. Warhamni dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fajama'a fi hadzal du'a asy-syarif al-'adzim. Maka dalam doa ini, doa yang sangat mulia, yang sangat agung ini, Nabi SAW menggabungkan al-qadri bainal i'tiraf bihalihi wa at-tawassul ila rabbih azza wa jalla bifadlihi wa judihi. Menggabungkan antara pengakuan hamba terhadap kekurangan yang dia miliki dan bentuk tawassul kepada Allah dengan karunia dan kemurahan Allah. Wa annahul munfarid, dan bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan ampunan dosa. Thumma sa'ala hajatahu ba'da tawassul. Kemudian dilanjutkan dengan meminta kebutuhan, keinginan setelah tawassul. Bil amrayni ma'an. Dua hal bersamaan. Yaitu, faghfirli warhamni. Ampunilah aku dan rahmatilah aku. Fahakadha adabud du'a. Maka seperti inilah bentuk adab dalam berdoa. Wa adabul ubudiyah, dan bentuk adab dalam beribadah kepada Allah. Muliakan Rabbmu. Agungkan Rabbmu. Akui kesalahanmu, baru silahkan minta sesuatu. Baik, sekarang kita coba ulangi penjelasan dari doa ini. Saya akan tuliskan ulang. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri. Dalam kalimat Allahumma, dalam kata Allahumma, terdapat pengakuan apa? Uluhiyah Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Zat yang aku sembah, wahai Zat yang aku agungkan. Sehingga terdapat pengakuan terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku. Pengakuan akan kekurangan dirinya. Di sini terdapat pengakuan akan kekurangan dirinya. Dan ngaku salah, itu salah satu di antara adab dalam memohon ampun. Kalau orang minta maaf, tapi nggak ngaku salah, gimana? Ya udahlah, saya minta maaf. Ya, sebenarnya saya nggak salah. Kira-kira gimana? Ini dia bilang minta maaf, tapi dia nggak ngaku salah. Udahlah, daripada ribut, saya minta maaf aja. Saya juga nggak salah kok. Kalau nggak ada pengakuan salah, permintaan maaf itu omong kosong. Sehingga kata kunci taubat adalah an-nadam. Makanya Nabi SAW mengatakan an-nadamu taubatun. Kata kunci dari taubat adalah an-nadam, penyesalan. Dan bentuk penyesalan berarti pengakuan terhadap kekurangannya, kesalahannya. Aku mengakui kekuranganku, kesalahanku. Allahumma inni zalamtu nafsi. Kemudian kezaliman itu bagaimana sifatnya? Zulman kathira. Kezaliman yang banyak. Zulman kathira. Kezaliman yang banyak. Artinya menyebutkan tentang frekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Tingkat keseringan. Dari kesalahan yang kita lakukan. Dan itu menunjukkan puncak sang hamba merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kalau orang itu merasa bersalah, tapi hanya merasa sekali saja. Memang saya itu salah pak, tapi kan cuman sekali aja, cuman sebentar nih aja kok, yang lainnya benar. Masa harus disuruh minta maaf? Ya udahlah, saya minta maaf. Meskipun saya cuma salah sekali. Kadang orang beralasan untuk membela dirinya, menganggap bahwasanya dirinya itu mulia, dengan mengatakan kesalahannya cuma satu. yang lain benar. Tapi di sini tidak. Sehingga dia mengakui akan kesalahan dirinya, dosanya. Dan kesalahan itu sering, banyak. Sehingga di sini terdapat puncak. Puncak apa? Puncak al-khudu' wa tadallul. Puncak merendahkan diri di hadapan Allah. Sang hamba merendahkan diri di hadapan Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebagaimana dalam doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus juga isinya seperti itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Juga doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Sehingga nabi-nabi yang saleh ketika mereka bertobat kepada Allah menyebutkan akan kelemahan dirinya, kekurangannya, pengakuan akan kesalahannya. Sebab itu puncak dari bentuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini teks yang pertama. Teks yang kedua. Teks yang ketiga. Wala yaghfirudz-dzunuba. Wala yaghfirudz-dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Pengakuan harapan. Pengakuan tempat untuk berlindung dan menaruh harapan. Karena kita meyakini bahwa dosaku ini tidak akan bisa terampuni kalau bukan Allah yang mengampuni. Sebab makhluk tidak bisa mengampuni dosa makhluk. Sebagaimana makhluk tidak bisa memvonis kesalahan makhluk, makhluk juga tidak bisa mengampuni dosa makhluk. Yang bisa mengampuni dosa makhluk adalah Al-Khaliq. Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang mengucapkan, wala yaghfirudz-dzunuba illa anta. Dia mengakui akan hal itu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Sehingga seolah-olah mengandung kesan. Kepada siapa lagi aku harus mohon ampun? Jika Engkau ya Allah, Zat yang maha mengampuni, tidak mengampuniku. Kepada siapa lagi aku harus mohon ampun jika Engkau ya Allah tidak berkenan untuk mengampuniku. Dan ini menunjukkan pengakuan hamba untuk mencari tempat berlindung dan menaruh harapan kepada Rabbnya Azza wa Jalla yang maha kasih sayang kepada hambanya. Baik, ketika seorang anak bersalah, lalu diusir oleh orang tuanya dari rumah. Tapi dia masih punya keinginan untuk balik. Karena dia takut ketika di luar rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang jajan, tidak ada tempat untuk berlindung. Namun dia takut, nanti kalau pulang akan dimarahi oleh kedua orang tuanya, bapak ibunya sudah benci sama dia. Tapi dia masih punya harapan. Mungkin paman masih mau menerima saya. Mungkin Pak D masih mau menerima saya. Akhirnya dia datang ke mereka. Pada saat dia diusir, dia pun berlindung ke pamannya, berlindung ke Pak D-nya, berlindung ke siapa lagi, ke kakeknya. Mungkin kakek masih mau menerima saya. Nenek masih mau menerima saya. Sehingga orang itu berlindung pada saat dia dimusuhi oleh orang yang menjadi tempat berlindung dia, dia akan berlindung ke tempat yang lain. Itu interaksi antara makhluk dengan makhluk. Atau kadang seorang anak berpikir, bapak sama saya sudah tidak mau, tapi coba saya dekati ibu, semoga ibu masih mau menerima saya. Akhirnya dia ketika minta maaf lewat ibu, biar nanti ibu yang apa misalnya meredam emosi bapak agar tidak apa mengusir anaknya dan seterusnya. Itu makhluk dengan makhluk. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kepada siapa kita berlindung? saya akan cari seorang wali. Wali siapa, Pak? Wali yang kira-kira bisa menjadi perantara agar dosaku diampuni. Yang mana wali itu? Ya mungkin ada. Kanjeng Sinten. Sinten? Tidak ada. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Sehingga kalau bukan engkau yang mengampuni dosaku, kepada siapa lagi aku harus mohon ampun kalau Allah tidak berkenan untuk mengampuninya. Masya Allah. Ini pengakuan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang, yang diucapkan oleh seorang hamba. Karena dia menyatakan pengakuannya, tempat berlindung satu-satunya, tempat menaruh harapan satu-satunya hanya Allah. Karena itu, dalam doa yang dibaca oleh Nabi SAW, ketika sholat witir, beliau membaca, wa'a'udzubika, wa'a'udzubika minka. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, darimu. Berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya gimana, Pak? Berlindung kepada Allah dari Allah. Tidak ada yang bisa melindungi makhluk dari murka Allah, azab Allah, dan hukuman Allah kecuali Allah. Maka makhluk berlindung kepada Allah dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dimaksud berlindung kepada Allah dari Allah, maksudnya adalah berlindung kepada Allah dari ancaman Allah. Kalimat ini kita baca ketika kita selesai sholat witir atau di dalam sholat witir. Ada beberapa riwayat, ada yang baca di dalam, ada yang membaca di luar sholat witir. Ya. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika minka, la uhsi thana'an alaika anta, kama athnaita ala nafsik. Dan salah satu kalimatnya ini, wa a'udzu bika minka, kita berlindung kepada Allah dari ancaman Allah. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali, tidak ada tempat untuk bisa menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali berlindung kepada Allah. Dan itu salah satu di antara bukti iltija'ul abdi billah. Bagaimana seorang hamba berlindung berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian, faghfir li maghfirata min indik. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang datang darimu. Setelah itu kita mohon ampunan. Ampunan, ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang datang darimu. Ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini. Orang berbuat dosa. Dosa ini bisa terhapus. Ada yang dengan cara mengurangi amal. Dosa itu terhapus, tapi mengurangi amal. Sholatnya berkurang, amal sedekahnya berkurang, ibadahnya berkurang, pahalanya dipakai untuk menghapus dosa tadi. Tayyib. Sehingga ini penghapusan dosa dengan cara kafaroh. Dengan cara kafaroh. Betul dosa itu hilang, tapi amalnya berkurang. Sehingga amal itu tidak bertahan, tapi hilang. Pahalanya dipakai untuk nutupi dosa tadi. Dan yang kedua, dosa itu terhapus karena Allah ampuni. Karena Allah ampuni. Sehingga untuk yang seperti ini, karena Allah ampuni, maka tidak mengurangi amal. Pahala tetap utuh dan tidak berkurang, Karena ampunan itu tanpa mengambil pahala dari amal. Dan dalam doa Abu Bakar itu, kita memohon kepada Allah untuk jenis yang ini. Dosa terhapus karena ampunan Allah, bukan karena mengurangi amal. Subhanallah. Sehingga kita mohon kepada Allah, ampunilah aku ya Allah, dengan ampunan yang datang darimu, bukan ampunan yang mengurangi amalku. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang datang darimu. Tayyib. Dan ampunan Allah karena dia zat yang ghaffar, maha pengampun, rahman, yang kasih sayangnya sangat luas. Tentu ampunannya akan sangat luas. Ampunannya akan sangat banyak. Karena dia adalah zat al-ghafur, al-ghaffar, al-rahim, al-wadud. Dan sifat-sifat mulia yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir li maghfirata min indik. Warhamni dan rahmatilah aku. Selanjutnya dia minta rahmat. Warhamni dan rahmatilah aku. Meminta rahmat artinya rahmat artinya adalah penjagaan. Agar tidak berbuat dosa. Agar tidak berbuat dosa setelahnya. Minta agar dijaga dari dosa setelahnya. Ya meskipun sang hamba tetap bocor dalam melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena keterbatasan dan hawa nafsunya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun. Innaka antal ghafur. Sungguhnya engkau zat yang maha pengampun, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Dan ghafur digandengkan dengan Ar-Rahim, tidak digandengkan dengan Ar-Rahman. Ada enggak teks Al-Ghafurur Rahman? Enggak ada. Adanya Ghafurur Rahim. Anda bisa cari di Al-Quran ya, coba kita cari. Al-Ghafurur Rahim dalam Al-Quran ada Pak? Banyak sekali. Al-Ghafurur Rahim. Gandengan antara Ghafurur Rahim dalam Al-Quran. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di surat Yunus, Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal Ghafurur Rahim. Di surat Yusuf, innahu huwal ghafurur rahim. Di surat Al-Hijr, anni anal ghafurur rahim. Di surat Al-Qasas, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafaralah innahu huwal ghafurur rahim. Sehingga Al-Ghafur digandengkan dengan Ar-Rahim, bukan digandengkan dengan Ar-Rahman. Belum lagi yang redaksinya, wa kanallahu ghafurur rahimah. Coba yang tanpa alif lam. Kita tulis yang tanpa alif lam. Ghafurun Rahim. Ada enggak yang tanpa alif lam? Dalam Al-Quran kita cari yang tanpa alif lam ya. Ghafurun Rahim. Masya Allah. Banyak. Lebih banyak dari yang tadi. Di Al-Baqarah. Innallaha ghafurun rahim. Innallaha ghafurun rahim. Fa innallaha ghafurun rahim. Al-Baqarah aja ada banyak sekali. Belum lagi yang wa kana Allahu ghafurur rahima yang pakai tanwin yang bentuknya mansub. Masya Allah, ada banyak sekali ini. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Di akhir ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab. Kemudian masih banyak yang lainnya di surat An-Nisa. Darajati minhu wa maghfirata wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi ghafur gandengannya rahim. Bukan gandengan rahman. Kenapa kok gandengannya rahim, Pak? Bukan rahman. Sebab ar-rahman dengan ar-rahim Itu berbeda. Ar-Rahman ini luas rahmat sehingga mencakup semua makhluk. Mencakup semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat. Semua mendapatkan rahmat Allah. Dalam arti mereka tetap dikasih oleh Allah rizki, dikasih oleh Allah kesempatan hidup, dikasih oleh Allah kesempatan untuk mau bertobat dan seterusnya. Sedangkan Ar-Rahim, zat yang rahmatnya sampai kepada makhluknya. Zat yang rahmatnya sampai kepada makhluknya sehingga terwujud dalam bentuk kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Dan ini tidaklah dimiliki kecuali oleh orang yang taat. Dan ini untuk orang mukmin yang taat. Dan taubat termasuk orang yang sedang melakukan ketaatan, mukmin yang taubat. Dan Allah mencintai mukmin yang taubat. Sehingga ketika bentuknya ampunan, maka tidak sesuai kalau gandengannya Rahman. Karena Rahman itu berlaku bagi orang yang taat maupun ahli maksiat. Karena itu yang lebih tepat adalah ampunan itu gandengannya adalah Ar-Rahim. Dialah zat yang kasih sayangnya sampai kepada makhluk sehingga berwujud kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati. Maka dengan nama Rahim, Allah Ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika di surga. Dan sebelumnya ketika di dunia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan nikmat hidayah. Sehingga dia bisa mendapatkan penerangan untuk bertaubat, mau untuk bertaubat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan penjelasan untuk doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Apakah suara saya terdengar Ustaz? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa dan kiat agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat? Jazakumullah khairan Ustaz. Doa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, secara umum hampir semua doa Nabi SAW berisi itu. Dan puncaknya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi SAW sering sekali membaca doa seperti ini. Sehingga Anda bisa baca doa ini kalau yang diharapkan adalah ingin mendapatkan kunci dari kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita mohon kebahagiaan di dunia, mohon kebahagiaan di akhirat, bagaimana caranya terserah Allah. Karena bentuknya meminta kebahagiaan, bukan menentukan jenis kebahagiaan. Kalau menentukan jenis kebahagiaan, misalnya orang nyebut, ya Allah berikanlah aku rizki yang melimpah, ya Allah berikanlah aku ini, berikan ini, berikan. Nah, itu dia menentukan arah kebahagiaannya. Kebahagiaan menurut selera dia. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Ana dulu suka terkenal keras dalam berdakwah. Suka ikut berdemo karena didorong oleh istri serta mertua. Sampai Ana diperkenalkan dakwah yang hak ini. Pertanyaannya, bagaimana Ana bertobat? Sementara dulu Ana terkenal di lingkungan sebagai orang yang sangat vokal. Sampai hari ini mertua masih sangat vokal dan kritis kepada pemerintah. Sedangkan istri, alhamdulillah, ikut rujuk kepada pemahaman salaf. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Allahu yahfadzukum wa yara'akum. Apabila Anda ketika berada di posisi itu berhasil mempengaruhi beberapa orang, sehingga menyebabkan orang yang mungkin tidak punya masalah dengan pemerintah akhirnya jadi punya masalah dengan pemerintah. Disebabkan karena pengaruh Anda. Berarti bentuk taubatnya adalah menjelaskan kepada setiap orang yang mendapatkan pengaruh buruk dari penyampaian yang dulu pernah kita sampaikan ke mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat dan dia memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Sehingga Allah syaratkan taubat yang bisa diterima dalam hal ini adalah taubat yang diiringi dengan al-bayan. Yang diiringi dengan penjelasan. Penjelasan apa? Penyimpangan yang dulu pernah dia sampaikan. Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang yang pernah mempengaruhi orang lain untuk berbuat jelek. Misalnya, akun officer, AO di sebuah perbankan. Ngajak orang untuk utang riba, ngajak ini untuk transaksi haram. Atau orang yang ngajak orang untuk berbuat sesat dan seterusnya. Saat taubat, wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang benar. Dan menyampaikan kebatilan yang pernah dia ikuti sebelumnya. Dan beberapa ulama salaka hadzal maslak. Mereka menempuh prinsip semacam ini. Saat terjadi peralihan antara sebelumnya pernah ikut ahli filsafat, ilmu kalam, kemudian beliau pindah menjadi ahlu sunnah dalam masalah akidah. Seperti yang mudah untuk kita jadikan contoh adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Rahimahullah. Beliau mengalami tiga fase. Yang pertama adalah fase Mu'tazilah, di mana beliau mengikuti ayah tirinya, pengaruh ayah tirinya. Sampai beliau berdebat dengan orang Mu'tazilah, terus orang Mu'tazilah kalah. Akhirnya beliau mengikuti prinsip Kullabiyah atau Maturidiyah, Ahlul Kalam. Di saat inilah fase yang sering disebut dengan fase Asy'ariyah. Lalu setelah itu beliau taubat dan merujuk jadi ahlu sunnah. Di antara karya yang menjadi acuan, referensi yang menunjukkan beliau meninggalkan ilmu kalam dalam masalah akidah adalah Al-Ibana an Usulid Diyana, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Ahli Thagar. Dan buku-buku ini ditulis oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah dan sampai sekarang masih bertahan. Namun sayangnya, orang yang mengikuti Abul Hasan di fase yang kedua, mereka menganulir buku ini. Tiga kitab yang tadi kita sebutkan dianggap enggak valid. Itu bukan tulisan Abul Hasan. Alasannya mana? Enggak ada. Enggak begitu kuat. Memang ada salah satu tokoh Ahlul Kalam yang menolak itu dan satu tokoh ini, namanya Ibnul Furaq. Keterangan satu tokoh ini, Ibnul Furaq, yang digunakan sebagai alasan. Bahwasanya dia tidak mengakui itu. Tapi cuma satu orang, yang lain orang mengakui. Banyak ulama mengakui. Dengan alasan apa untuk ditolak? Dan dengan membaca Al-Ibana, An-Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyin, atau membaca Risalah ila Ahli Thagar, kita bisa mengetahui akidah Abul Hasan Al-Ash'ari yang sebenarnya. Dan beliau berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah ucapan doa saat seseorang tertimpa sakit, semoga Allah menyembuhkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesyirikan? Mohon pencerahan, jazakumullah khairan Ustaz. Tawassul dengan menyebutkan nama Nabi. Ini yang lebih tepat untuk menilai doa yang tadi disampaikan. Semoga kalimatnya gimana? Semoga Allah menyembuhkan. Coba kalimatnya diulang. Semoga Allah menyembuhkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuk kesyirikan. Jadi kalimatnya semoga Allah menyembuhkan. Maka sebenarnya dia masih meyakini yang menyembuhkan Allah. Dan dia berdoa memohon agar Allah yang menyembuhkan, bukan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman saat dia mengharapkan seperti itu, diiringi menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misalnya, Anda punya tetangga orang soleh. Namanya, misalnya, Budiman. Misalnya. Lalu, karena Anda melihat Pak Budiman ini, Masya Allah, orang yang soleh sekali. Soleh, kemudian rajin ibadah, baik kepada siapapun. Kemudian, jarang sekali berbuat maksiat. Orang baik, jujur, dan amanah. Dan ada banyak sekali predikat kebaikan pada diri Pak Budiman ini. Lalu Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon rizki kepadamu. Karena aku bertetangga dengan Pak Budiman yang soleh. Baik. Jadi dia berdoa kepada Allah, mohon rizki dengan tawasul menyebut nama Pak Budiman. Kan gitu ya? Pak Budiman orang soleh. Kita akui orang soleh. Dan solehnya Pak Budiman untuk siapa? Ya untuk beliau sendiri. Tak pinjam namanya. Biar nanti saya pakai untuk doa. Biar doa saya mustajab. Nah itu kurang lebih menggunakan nama orang untuk berdoa. Agar doa itu semakin mustajab. Itu tawassul dengan menyebut nama orang. Dan ini bisa kita dapatkan dalam beberapa teks tawassul. Tawassal Nabi Bismillah. Wa bilhadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillillah. Bi ahlil badri ya Allah. Dalam kalimat yang ma'ruf. Sering masyarakat mengucapkannya. Di situ bertawassul dengan menyebut nama orang soleh. Seperti tadi. Ya Allah berikanlah aku rizki dengan kesolehan Pak Budiman. Kesolehan Pak Budiman ya untuk Pak Budiman. Kamu kalau mau berdoa biar doamu mustajab. Berbuatlah yang soleh. Terus nanti berdoa. Ya Allah ampunilah aku dengan sholat yang aku kerjakan. Berikanlah aku rizki. Itu baru benar. Sebagaimana tiga orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian ada batu besar jatuh kemudian menutupi pintu gua itu. Sehingga tiga orang ini terjebak dalam gua tidak bisa keluar. Maka salah satu di antara mereka menyarankan. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang kita miliki. Masing-masing berdoa. Ada nggak di antara tiga orang yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan amal orang lain? Ya Allah, aku tidak punya amal apapun yang bisa aku andalkan. Tapi aku punya tetangga, ya Allah. Orangnya dermawan, orangnya baik hati, orangnya rajin ibadah. Dengan amalnya, ya Allah, kabulkanlah doaku. Nyambung insya Allah di sini? Nyambung kira-kira di sini? Oh, nggak nyambung. Amal itu untuk orang itu. Amal kamu untuk kamu. Wallaisa lil insani illa ma sa'a. Allah katakan di surat An-Najm, manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil usaha yang dia lakukan. Sehingga bentuk tawassul seperti ini kenapa dipermasalahkan oleh sebagian ulama? Karena dia menggunakan kesolehan orang lain. Maka orang ini tidak menggunakan kesolehan nabinya misalnya. Ya Allah, dia kan hidup di zaman Bani Israel ya. Ya Allah dengan kesolehan Nabi Yusuf, atau kesolehan Nabi Yakub, atau kesolehan Nabi Ibrahim. Aku mohon kepadamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Kesolehan Nabi untuk sang Nabi. Sehingga mereka tidak bertawassul dengan amal orang lain, tapi mereka bertawassul dengan amal kita. Dengan amal orang itu sendiri. Nah, menyebut nama orang lain dalam doa, itu bentuknya seperti ini. Dengan, ya Allah sembuhkanlah aku. Berkat nabimu. Itu bentuknya seperti ini. Ini bukan kesyirikan. Kita nyatakan ini bukan praktek kesyirikan. Namun ini bentuk tawassul dengan meminjam nama orang. Yang itu bentuk tawassul yang tidak diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga kita cari riwayat seperti ini ada enggak? Enggak ada. Sampai pun Ibnu Abbas, sampai pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau mengalami musim paceklik, beliau datangkan Abbas bin Abdul Muttalib. Terjadilah musim paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mereka sholat istisqa. Dan beliau minta, Umar meminta kepada Abbas, wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Agar Allah menurunkan hujan. Lalu Umar memohon kepada Allah, ya Allah, dengan doa paman nabimu, yaitu Abbas. berikanlah hujan untuk kami. Sehingga Abbas berdoa minta hujan, didorong dengan doanya Umar, agar Allah mengabulkan doanya Abbas. Maka bentuk minta tawassulnya adalah dengan minta didoakan oleh orang soleh. Minta didoakan oleh orang soleh. Bukan mencomot nama orang soleh. Andaikan mencomot nama orang soleh sebagai bentuk tawassul dalam doa, itu diajarkan ya, oleh para sahabat. Umar tinggal mengucapkan, "Ya Allah, dengan nabimu turunkan hujan untuk kami." Karena nama orang soleh kan bisa disebut baik beliau sudah meninggal maupun masih hidup. Tapi Umar tidak melakukan itu. Tapi beliau datangkan Abbas dan Abbas yang diminta untuk doa. Maka para sahabat ketika bertawassul dengan Nabi SAW bukan dengan nyebut nama beliau. Tapi mereka datang kepada Nabi SAW lalu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan. Sehingga bedakan ya. Bertawassul dengan orang soleh, bentuknya minta didoakan, ini yang benar. Dan ini yang sering dipraktekan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sahabat minta didoakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, dia berdoa sendiri, tapi ngambil nama Nabi SAW. Yang ini, kami tidak menjumpai satupun hadis yang menyebutkan hal itu. Adanya doa orang soleh lalu didorong oleh doa orang lain. Misalnya, "Ya Allah, dengan doa fulan, kabulkanlah permohonannya dan berikanlah kami ini." Nah, kalau seperti itu boleh. Kalau ini kan seperti mengaminkan, "Ya Allah, istajib, kabulkanlah doa fulan." Kalau seperti ini, tawassul yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, apakah ada tuntunan untuk bersolawat ketika mencari barang yang hilang? Jazakumullah khairan. Dulu yang pernah diajarkan ke saya, itu baca ayat ini. Ya. Tapi, ini mungkin ya saya tunjukkan, tapi tolong jangan dipraktekkan ya. Al-Qasas 85. Kalau kamu kehilangan barang, baik karena dicuri atau karena yang lain, tulis kalimat ini dan baca sambil digenggam ya tulisan itu. Innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Nanti balik itu barang. Surat Al-Qasas ayat 85. Yaitu semisal ketika ada orang sakit gigi, cuman saya lupa ayatnya apa yang waktu diajarkan itu. Ditulis ayat tertentu, dah dalam kertas. Dah. Setelah ditulis, yang sakit gigi tadi disuruh gigit. Ayo geget sambil ditutui itu, bawa palu sama paku. Geget. Ditutui. Itu katanya bisa sembuh sakit giginya. Ustaz Zainal Abidin ya, itu pernah cerita. Pernah terjadi ketegangan antara pesantren dengan orang luar pesantren. Itu senjatanya apa? Granat tapi bentuknya telur. Telur atau kertas ya. Ditulisi. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Saat baca, melempar tuh baca. Tarmihim. Itu meledak dia. Bisa meledak. Kayak granat itu. Masya Allah. Tapi itu semuanya adalah penyalahgunaan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti ini. Baik. Sehingga adakah ajaran yang menganjurkan kalau kamu kehilangan barang, bacalah sholawat. Tidak ada. Yang kami ketahui tidak ada. Enggak ada satupun dalil yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana saya dulu diajarkan, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dan ini juga enggak benar. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk ini. Shalawat juga tidak dibaca untuk tujuan mencari barang hilang. Namun yang benar, silahkan beramal saleh, apapun bentuk amal saleh itu. Mau baca Qur'an, mau baca shalawat atau salat atau amal saleh yang lainnya. Lalu setelah amal saleh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dengan sholat yang aku kerjakan. Kembalikanlah barangku ya Allah, karena itu satu-satunya yang aku punya. Atau gantikan yang lebih baik, dan seterusnya. Kalau seperti itu berarti tawassul dengan amal soleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya Ustaz, jika ada pertanyaan atau keraguan tentang akidah yang dasar yang muncul dalam pikiran dan kita bingung atau lupa jawabannya, namun beberapa detik kemudian kita baru ngeh atau ingat atau baru tahu setelah berusaha mencari tahu jawaban dari keraguan tersebut, apakah keraguan tadi dapat membatalkan keimanan Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Tidak sama sekali ya. Tidak membatalkan keimanan sama sekali. Karena sebenarnya dalam kasus ini kan sifatnya dialog ya. Anda ditanya, lalu Anda nggak bisa jawab seketika. Sebab sempat lupa dengan ilmu yang pernah Anda pelajari. Dan orang yang lupa dengan ilmu yang pernah dipelajari, tidak menyebabkan dia terus hilang keimanan. Sebagaimana dalam dialog-dialog yang lain. Baik dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, maupun dalam masalah disiplin ilmu yang lain. Karena yang namanya dialog, itu tidak semua orang kemudian punya kemampuan, kecerdasan, terus langsung bisa nyentel dengan semua apapun yang pernah dia pelajari. Kadang ada orang yang sebelum dialog dia sudah belajar dulu. Sudah waktu tampil di permukaan, karena grogi hilang, sangat mungkin. Jangankan demikian. Menghafalkan beberapa ayat untuk persiapan khutbah. Begitu naik mimbar di depannya, Masya Allah jamaah sekian banyak. Grogi dia, hilang itu. Hafalan ayat. Dan Masya Allah, beban mental itu ternyata lebih berat daripada mikul semen. Daripada mikul beras. Sehingga kadang orang sambil bicara ini kan nyambung ya. Antara memori dengan apa yang akan keluar dari lisannya. Maka kadang tiba-tiba lisannya belok kanan, belok kiri, diluruskan lagi, terus koreksi, dan seterusnya. Sebab seperti ini butuh kesiapan, indera, memori, dan kesesuaian dengan lisan. Ketika itu bisa sejalan, orang bisa nyaman ketika berbicara. Ada beberapa orang yang diberi keistimewaan Allah seperti itu. Zakir Naik salah satu yang bisa kita lihat sebagai bukti nyata betapa sinkronnya antara memori dia dengan bagaimana cara beliau menjelaskan, sehingga sistematika yang bagus, runut, logikanya jelas, dalilnya ada. Masya Allah, pondasi ada, itu dalil ya, pondasi ada, lalu logikanya jelas, proses menjelaskan pondasi itu agar bisa diterima dengan sistematika yang baik sehingga mudah dipahami. Tiga kata kunci itu kalau dimiliki oleh seseorang, pasti akan selalu menang dalam diskusi. Dia punya landasan, punya dasar hukum, punya logika, dan sistematis. Pasti dia akan selalu menang dalam dialog. Dan kita bisa lihat kemampuan ini Allah berikan kepada seperti orang Zakir Naik. Dan dulu yang dikenal seperti ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam banyak kesempatan munadharah, dialog-dialog beliau itu Masya Allah. Lawannya harus persiapan kuat. Dan sebelum Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Sehingga Abu Hanifah dalam munadharah-munadharah beliau, lawannya kalau mau menghadapi Abu Hanifah harus kuat. Makanya Imam 4 ini rata-rata adalah unggul dalam masalah itu. Pondasinya kuat, logikanya hebat, dan bisa menjelaskan dengan sistematis, sangat bagus. Makanya pendapat-pendapatnya lebih banyak bertahan. Imam Ahmad juga demikian, tapi dalam ilmu hadis. Sementara Imam Syafi'i, beliau mendapatkan pengaruh dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, unggul dalam usul fikih. Sebelumnya Abu Hanifah, kehebatan beliau dalam masalah kias. Sampai pernah ada dialog antara dua ulama tentang satu masalah tertentu, gak ketemu jalannya. Ada orang ketiga bilang, oh ini solusinya kayak gini, alasannya seperti ini. Dua orang ini menerima pendapat yang ketiga tadi. Tapi dua orang ini sempat punya kedengkian ya. Ditanya, ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah, langsung ditinggalkan. Karena dua orang ini gak senang sama Abu Hanifah. mendengar pendapatnya masuk, tapi begitu mendengar yang ngasih itu adalah Abu Hanifah, langsung ditolak. Subjektif. Oleh karena itu, kalau kejadiannya adalah sebagaimana yang tadi Anda alami, insya Allah tidak sampai menyebabkan hilang akidah atau keluar dari Islam. Karena peluang seperti ini bisa dialami oleh siapapun. Orang ditanya, tiba-tiba dia lupa. Sebentar, saya pernah ingat. Tapi dia lupa. Kalau akidahnya jadi hilang, ya, nanti banyak sekali orang yang keluar dari Islam gara-gara hal yang sama sekali tidak dia sengaja. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.